inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di kesempatan kita malam hari ini ba'da isya kita akan melanjutkan kajian rutin, yaitu pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Terakhir, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah memasuki hadis yang ke-113. Alhamdulillah sudah kita baca disertai dengan asy-syarah, penjelasan dari kitab Aunul Ahad As-Samad karya Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini kita masih akan membahas bab yang sama, yaitu bab yukthiru ma'al maraq fayaqsimu fil jiran. Bab diantara adab-adab islami yang dihasung dan di motivasi di dalam Islam terkait bab al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga, yaitu ketika kita memasak sebuah masakan yang berkuah, maka perbanyaklah air dari kuah masakan tersebut dan membagikannya kepada para tetangga. Ini diantara adab-adab mulia yang dituntunkan di dalam Islam. Kita akan membaca riwayat yang selanjutnya. Wa fi riwayatin qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah, wa fi riwayatin an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan, dan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Abu Dzarrin, memanggil Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, jika engkau memasak sebuah masakan yang berkuah, fa'akthir ma'al maraqah, maka berbanyaklah air dari kuah tersebut. Maraq atau maraqah ini sebuah masakan, dalam istilah Arab itu masakan yang berkuah. Biasanya kuah ini berupa kaldu, daging, ya. Seringkali daging kambing atau daging, ya, unta atau yang semisalnya. Maka jika, kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, jika engkau memasak sebuah masakan yang berkuah, fa'akthir ma'al maraqah, perbanyaklah air dari kuah tersebut. Apa tujuannya? Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetanggamu. Awiqsim fi jiranika, atau bagikanlah masakan berkuah itu untuk para tetanggamu. Ya, di sini perintah Rasulullah SAW untuk kita memperhatikan hak tetangga. Jangan sampai kita masak masakan, apalagi jika asapnya sampai keluar rumah, tercium bau harum dari masakan tersebut, tetangga kita hanya merasakan baunya saja, tidak ikut merasakan masakan tersebut, ya. Maka Islam, diantara keindahan ajaran Islam adalah menjaga hak tetangga sampai permasalahan yang dianggap remeh ini mungkin, ya. Kita akan baca syarahnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wa hadhi riwayatun thaniyatun mukhtasaratun fil mawdu' alladhi huwa ikramul jar. Ini riwayat yang kedua terkait topik ini, topik, ya, memperbanyak masakan ketika memasak agar bisa dibagi-bagikan kepada tetangga. Ini termasuk ikramul jar, bentuk pemuliaan terhadap tetangga. Ini semakna dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaknya dia muliakan tetangganya. Sehingga ikramul jar, memuliakan tetangga, termasuk bagian dari iman. Semakin seorang hamba banyak melakukan ikramul jar, memuliakan tetangganya, maka semakin bertambah imannya, semakin tinggi dan semakin tinggi. Begitu pula al-aks bil-aks, kebalikannya, ketika seorang kurang di dalam ikramul jar, memuliakan tetangga, maka berkurang pula tingkat keimanannya. Qala syarih rahimahullah, wa hiya wa in kanat khasatan bi Abi Dzar radhiyallahu anhu illa annaha fi nafsil waqt amatun li jami'il muslimin. Walaupun hadis ini Rasulullah berbicaranya kepada siapa? Abu Dzar. Tapi di waktu yang sama perintah ini juga mencakup seluruh umatnya, tidak hanya Abu Dzar. Lianna kalamal Mustafa alaihi salatu wassalam hayya Allahu lahu man yudawwinuhu wa yahfadhuhu wa yuballighu. Karena sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam telah Allah jadikan sabda beliau ya, orang-orang yang akan menjaganya, akan menulis sabda-sabda Rasul tersebut, menjaganya dan menyampaikan kepada umat. Idz syahid yuballighul ghaib. Karena seorang yang mendengar langsung sabda tersebut akan menyampaikan kepada yang tidak mendengarnya. Wal alimu yuballighul jahil. Dan seorang yang mengetahuinya akan menyampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya. Fatabaqa wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawjihatuhu wa ahkamuhu kulluha mawjudatun baina adhuril muslimin. Mawjudatan baina adhuril muslimin. Sehingga wasiat-wasiat Nabi, bimbingan-bimbingan beliau, hukum-hukum beliau terkait dengan agama ini, semuanya terjaga di tengah-tengah kaum muslimin. Wa min jumlati dzalika hadhihi alwasiyah. Dan di antara apa yang diriwayatkan dari Rasulullah adalah wasiat ini tadi. Min ajlil ihsan ilal jar an tata'ahadahu bi syai'in minat ta'ami wala siyama fi awqatil hajah. Apa di antara bentuk ihsan, perbuatan baik kepada tetangga, yaitu engkau memperhatikannya, memperhatikan tetangga dengan sesuatu berupa makanan, terkhusus ketika dalam keadaan membutuhkan, ketika tetangga tersebut dalam keadaan membutuhkan bantuan kita ya terhadap makanan. Fa yakunu lakal ajru ya akhil muslim ala hadzal ihsan alladhi nafatta fihi wasiyatal mustafa sallallahu alaihi wasallam ala wajhiha al-asna ibtigha'a mardatillah wattiqa'a iqabih wallahu a'lam. Maka hendaknya sudah sepantasnya bagi engkau wahai saudaraku yang muslim, saudaraku seislam, untuk mengerjakan perbuatan ihsan ini yang kau lakukan dalam rangka menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan bimbingannya, dalam rangka meraih keridhaan Allah dan menjauhi atau menghindari iqabnya, hukumannya. Wallahu a'lam. Intaha kalamus syarih rahimahullah ta'ala. Demikian penjelasan dari hadis riwayat Abu Dzar ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, sekaligus memasuki bab yang baru. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu khairil jiran. Sekarang judul bab baru ya. Judulnya adalah bab khairil jiran. Tetangga yang paling baik. Tetangga yang paling utama. Tetangga yang terbaik. Ini judulnya. Dari judulnya saja kita bisa memahami apa yang akan disebutkan oleh muallif di sini, yaitu keutamaan menjadi tetangga yang terbaik dan pahala yang disiapkan bagi tetangga yang paling banyak berbuat ihsan, memuliakan tetangganya. Hadis yang ke-115 kita baca, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Haywah qala akhbarana Shurahbil ibn Syarik annahu sami'a Abu Abdurrahman Al-Hubuli yuhadditsu an Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Dari hadis ini berasal atau diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabiyun ibn sahabi, seorang sahabat yang putra dari sahabat Amr ibn al-As. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi, sebaik-baik sahabat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, ini maksudnya orang yang saling bersahabat. Mana di antara mereka yang paling terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah, khairuhum li sahibihi, adalah yang paling baik kepada sahabatnya, yang paling berbuat baik kepada sahabatnya. Dua orang bersahabat, A dan B. Mana di antara keduanya ini yang paling baik di sisi Allah, yang paling utama, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, A atau B? Jawabannya, yang paling terbaik. Yang paling terbaik kepada sahabatnya. Kalau A lebih banyak kebaikannya, lebih memuliakan si B, ya, lebih banyak memberikan ihsan, bantuan, pertolongan tanpa diminta, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan ihsan, maka si A yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika ternyata si B paling banyak memberikan ma'ruf, kebaikan, paling banyak membantu, ya, paling banyak meringankan beban saudaranya atau sahabatnya ini tadi, dan sebagainya dari berbagai macam perbuatan ihsan, maka si B yang paling utama, paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum lijarih. Begitu pula terkait tetangga. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah Ta'ala, khairuhum lijarih, adalah yang paling baik kepada tetangganya, ya, dengan gambaran yang hampir sama tadi. A dan B bertetangga, bersebelahan rumahnya, berdekatan. Mana di antara A dan B ini yang paling mulia di sisi Allah? Jawabannya, yang paling baik kepada tetangganya. Kita akan baca syarahnya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, hadzal hadithu fihi at-targhibu fi badlil ma'rufi 'umuman lil ashabi wal lil jirani khususan. Dalam hadis ini terdapat hasungan dan motivasi untuk melakukan kebaikan secara umum, terkhusus kepada teman-teman dekat kita, terkhusus kepada kawan-kawan dekat kita, dan juga kepada para tetangga kita. Berbuat baik itu disyariatkan secara umum kepada setiap orang, baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Tapi terkhusus dalam hadis ini membahas tentang berbuat baik kepada teman dekat atau ashab dan kepada tetangga. Famin badlil ma'rufi aktsara wa walal ihsana ila ashabihi alladhi ya'rifunahu wa ya'rifuhum. Dan di antara bentuk memberikan kebaikan adalah memperbanyak kebaikan, banyak berbuat baik kepada para sahabat, yaitu teman-teman dan kawan-kawan kita yang mereka mengenal dia dan dia pun mengenal mereka. Ya, ini maksudnya teman dekat atau kawan dekat yang kita sering bergaul, berinteraksi, bermuamalah dengan mereka. Terkhusus kita, ya, teman-teman yang se-Islam, teman-teman yang seiman, teman-teman yang semanhaj. Nah, ini kita harus mengambil faidah penting yang terkandung di dalam hadis ini. Siapa di antara kita yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah yang paling banyak memberikan kebaikan kepada temannya, kepada kawannya, kepada sahabatnya. Sehingga dalam hadis ini terkandung apa? Al-hadz ala al-musabaqah fi fi'lil ihsan. Terdapat hasungan motivasi untuk berlomba-lomba di dalam memberikan kebaikan kepada orang lain, terkhusus kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita sering bergaul, berteman, berinteraksi dengan mereka. Waqad tammat as-suhbatu 'ala at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa. Persahabatan yang dibangun di atas at-ta'awun, saling tolong-menolong, bekerja sama di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini persahabatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak termasuk di dalam hal ini adalah persahabatan yang dibangun di atas ithmi wal udwan. Persahabatan, perkawanan yang dibangun di atas dosa dan permusuhan tidak tercakup dalam hadis ini. Paling banyak membantu sahabatnya, kawannya, tapi membantu untuk melakukan dosa, menolong dia untuk melakukan dosa dan permusuhan, maka tidak termasuk. Nah, yang dimaksud di sini adalah suhbah, pertemanan dan perkawanan yang dibangun di atas prinsip at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa. Suhbatun 'alal khair, pertemanan di atas kebaikan. Ala mudzakaratil ilm. Seperti apa bentuk persahabatan yang dibangun di atas kebaikan, dibangun di atas at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa? Beliau menyebutkan contohnya. Misalnya, ala mudzakaratil ilm. Persahabatan, pertemanan dalam kegiatan mudzakaratul ilm, saling mengingat ilmu, memberikan faidah-faidah ilmiah, kajian-kajian ilmu, saling bertaawun, bekerja sama untuk mengadakan taklim rutin misalnya. Ini mudzakaratul ilm. Inilah persahabatan, perkawanan yang berjalan di atas at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa. Persahabatan dan perkawanan yang dibangun di atas kebaikan. Wa 'alal 'amali fid da'wati ila Allah. Persahabatan yang dibangun di atas kegiatan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pertemanan, persahabatan yang dibangun di atas kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, wa ghairi dzalika min 'amalil khair al mut'addi ila al ghair, dan amalan-amalan yang lain yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh pihak yang lain. Wal qasir 'ala nafsi, ala nafs. Begitu pula persahabatan, perkawanan yang dibangun di atas kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya dirasakan oleh yang bersangkutan saja. Istahibu ala dhalik, maka hendaklah kita berkawan di atas itu semua. Fa'aktharuhum ihsanan ila sahibihi huwa khairuhum, maka yang paling banyak memberikan kebaikan bagi sahabatnya, bagi temannya, maka dialah yang terbaik di antara mereka. Wathani in qasura fi syai'in min dzalika fa huwa 'ala janibin minal khairi al-'adzim. Sahabat yang lain, teman yang lain yang perbuatan ihsannya kurang, tetap dia berada pada kebaikan jika memang persahabatan itu dilandasi di atas kebaikan. Ghaira anna al-a'mal as-salihah yatafawat an-nasu fiha wal jazaa'u minallahi 'ala qadri al-'amal. Hanya saja amalan-amalan soleh itu bertingkat-tingkat, manusia bertingkat-tingkat amalan solehnya, dan balasan dari Allah sesuai dengan kadar amalnya. Semakin banyak amalnya, semakin banyak pahalanya. Wa husnin niyyah, begitu pula pahala yang akan didapatkan dari Allah itu besar kecilnya tergantung niat. Ini juga tidak boleh kita sepelekan, niat ini sangat penting. Sampai disebutkan dalam sebuah ungkapan, kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang zahirnya kecil, dianggap sepele, dianggap ringan, dianggap remeh. Amalan ibadah, amalan soleh yang dianggap remeh, sepele, tukabbiruhun niyyah, menjadi besar di sisi Allah karena niatnya, keikhlasan yang ada pada pelakunya. Sangat ikhlas di dalam mengerjakannya. Ikhlas karena Allah. amalan kecil maka menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Sebaliknya, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang besar, nampaknya besar, ya, masya Allah, berinfak puluhan juta, bahkan ratusan, bahkan lebih. Tusaghiruhu niyyah. Menjadi kecil karena niatnya yang rusak. Kecil di sisi Allah. Walaupun secara zahir di hadapan manusia, di mata manusia, amalan besar itu. Ya. Tapi menjadi kecil di sisi Allah karena niatnya yang jelek. Sehingga tidak boleh kita meremehkan masalah niat. Ya. Bisa jadi amalan orang berinfak miliaran rupiah, membangun masjid dan semisalnya, lebih kecil di sisi Allah dibandingkan seorang yang berinfak hanya sebutir biji kurma. Tapi ikhlas karena Allah. Ya. Sehingga niat tidak bisa dikesampingkan. Justru itulah, ya, tolak ukur, di antara tolak ukur besarnya sebuah amalan di sisi Allah ketika niatnya benar dan ikhlas. Wa hakadzal jiranu khairuhum khairuhum li jarihi bil ihsan ilaihi wa kaffil adza anhu wa badzil ma'ruf lahu. Begitu pula tetangga, tadi terkait dengan sahabat, pertemanan, perkawanan. Sekarang tetangga. Tetangga yang paling baik adalah yang paling banyak berbuat baik kepada tetangganya. Apa bentuk-bentuk berbuat baik itu? Al-ihsan, memberikan kebaikan. Berinfak jika membutuhkan, ya, membantu tetangganya dengan berbagai macam bantuan yang disyariatkan. Begitu pula di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah kaful adza. Menjaga, ya, jangan sampai mengganggu tetangga. Jangan sampai memberikan gangguan kepada tetangga. Misalnya, ketika sedang memperbaiki rumah, cari waktu-waktu yang tidak mengganggu tetangga. Jangan sampai waktu-waktu istirahatnya tetangga, kita sibuk maku-maku sesuatu di rumah, dipaku. Kita butuh memaku sesuatu misalnya, mau masang sesuatu di rumah kita. Kita harus memakunya di dinding, di tembok. Cari waktu-waktu yang tidak mengganggu tetangga kita. Lebih baik kalau kita izin misalnya. Kita sekedar memberitahukan, ya, maaf, saya mau memperbaiki rumah. Mungkin nanti agak sedikit ada suara yang mengganggu. Ya, mohon dimaklumi, minta izin, menyampaikan udzur. Dan cari waktu yang tidak mengganggu tetangga. Cari waktu di mana tetangga tidak sedang istirahat. Jangan sampai ketika sedang istirahat kita paku, menimbulkan suara yang mengganggu. Ini kita terjatuh pada al-adha, mengganggu tetangga. Di antara bentuk perbuatan ihsan, menahan diri dari berbuat, ya, menimpakan atau memberikan gangguan kepada tetangga. Wa badil ma'ruf lahu min ilmin wa ghairihi. Memberikan ma'ruf, kebaikan kepada tetangga berupa ilmu dan selainnya. Beliau sering menyebut-nyebutkan ilmu, ilmu dan ilmu. Karena memang al-ihsan bil ilm itu adalah bentuk ihsan yang paling utama. Berbuat baik kepada orang lain jangan hanya tergambar dengan harta, dengan uang, ya, dengan materi. Bukan. Perbuatan ihsan justru yang paling utama di sisi Allah adalah ilmu. Ilmu syar'i. Yang bisa dengan ilmu itu memberikan pengetahuan agama kepada orang yang belum mengetahuinya. Bisa memberikan hidayah kepada orang yang belum tahu. Orang yang tersesat dengan ilmu itu menjadi, ya, kembali kepada as-siratul mustaqim ini. Karena kebaikan ilmu itu akan dirasakan pemiliknya dunia akhirat. Harta kalau tidak digunakan di jalan Allah, hilang. Di dunia sia-sia, di akhirat tidak mendapatkan manfaatnya. Bahkan bisa jadi jika harta itu dibelanjakan pada jalan yang haram, dia akan mendapatkan balanya. Ya. Ilmu akan dirasakan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Wa ghairihi yakunu khairan minas tsani wa tsani ala janibin minal khair. Sehingga tetangga yang paling baik adalah yang paling banyak melakukan kebaikan-kebaikan ini. Paling banyak berbuat baik, paling menahan diri dari mengganggu tetangga, ya. Adapun tetangga yang tingkatannya di bawah itu tetap di atas kebaikan selama dia memperhatikan tuntunan syar'i di dalam adab bertetangga. Ghaira annal jazaa'a minallahi 'ala qadri al-'amal. Hanya saja balasan dari Allah itu sesuai dengan kadar amalan. Wan nasu yatafawatuna fil 'amali wa min thamma yatafawatuna fil jazaa'. Dan manusia itu bertingkat-tingkat dalam amalan sehingga bertingkat-tingkat pula dalam balasannya. Wa 'alal umum fal haditsu fihi targhibun fil ikthar minal ihsan ilal ghair. Secara umum hadis ini terdapat motivasi hasungan untuk memperbanyak berbuat baik kepada orang lain. Wa fil muqaddimati al-arhamu wa yalihim al-ashabu alladhina tammat suhbatuhum 'ala at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa wa 'ala al-khair. Di awal pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad ini dibahas tentang arham, tentang hubungan rahim, kerabat. Kemudian sekarang disusul dengan ashab, dengan teman, yaitu pertemanan yang dibangun di atas at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa. Jumlatan wa tafsilan wal jiran kadzalik kama marrat al haditsu fi hadzal mawdu'. Dan selanjutnya disusul dengan tetangga. Walhamdulillahi laqad jaa'a dinul islami bi bayanil a'mali allati tuqarribul 'abda ila Allahi zulfa. Segala puji hanya bagi Allah. Islam, agama Islam ini datang dengan membawa penjelasan terkait amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah sedekat-dekatnya. Al-ikhtilafi anwa'iha, berbagai macam amalan yang ada dalam Islam. Min fara'idah wa wajibat wa mustahabbat, baik amalan yang sifatnya fardu, wajib, begitu pula yang mustahab, dan amalan-amalan yang mengandung keutamaan-keutamaan yang menghasung manusia untuk mengerjakannya. Liyujzal jazaa'al awfa minallahi tabaraka wa ta'ala, sehingga dia akan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan atau syarah hadis yang ke-115. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Masuk bab yang baru juga, ya. Babul jaris salih. Ini bab yang berbunyi bab tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Habib ibni Abi Thabit qala haddatsani Khamil an Nafi' ibni Abdul Harits an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal. Nabi bersabda, min sa'adatil mar' al-muslim, di antara kebahagiaan, tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim, al-maskanul wasi', yang pertama, al-maskan, tempat tinggal yang wasi', yang luas. Ini di antara alamat atau bentuk-bentuk kebahagiaan bagi seorang muslim, tempat tinggal yang lapang, ya, tidak harus mewah tapi lapang. Al-maskan al-wasi', tempat tinggal yang lapang. Wal jarus salih, tetangga yang saleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang baik dan nyaman. Nah, di sini sahih, ya, dinyatakan sahih li ghairi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah yufidu hadzal hadits anna Allah idza akrama al-'abdal muslima bi thalathi khisalin fi hayatihi faqad tammat 'alaihi an-ni'matu wa ra'a khairan. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah memuliakan seorang hamba muslim dengan tiga perkara ini di kehidupan dunianya, semasa hidupnya, maka telah sempurnalah nikmat baginya. Dan dia telah mendapatkan kebaikan di dunia. Kebaikan yang disegerakan di dunia. Apa itu? Yang pertama, ayyakuna jaruhu salihan yuhsinu ilaihi wa yakuffu anhul adha. Yang pertama adalah tetangga yang baik. Tetangga yang soleh, yang berbuat baik kepadanya dan menahan gangguan darinya. Ini nikmat besar. Mendapatkan tetangga yang soleh itu nikmat. Ini akan kita rasakan kalau kita punya tetangga yang tidak baik. Ya, kita akan rasakan betul. Tetangga yang suka mengganggu, ya. Nah, nyetel musik keras-keras terganggu kita. Berbeda kalau tetangga kita soleh. Ya, selalu mengajak kepada kebaikan, setiap bertemu, ya, bertutur kata baik, melapangkan hati kita. Ini sehingga tetangga yang baik itu, tetangga yang soleh itu nikmat. Ya. Yang kedua, wa antakuna daruhu wasi'an tattasi'u lahu wa lidhaifihi wa liqarabatihi. Nikmat yang kedua adalah yang merupakan tanda kebahagiaan seorang muslim di dunia adalah rumahnya wasi'ah. Rumahnya lapang. Cukup luas untuk menampung dirinya, menampung dhaifnya, tamunya dan kerabatnya yang berkunjung di rumahnya. Ya. Ini. Tapi jangan sampai kita salah paham. Bukan berarti di sini menghasung kita untuk berlomba-lomba memperbagus rumah. Berlomba-lomba di dalam bermegah-megahan di dalam membangun rumah. Ya. Kita lihat bagaimana teladan kita, teladan terbaik kita Rasulullah SAW semasa hidupnya. Apakah rumah beliau mewah? Jawabannya tidak. Bahkan untuk berdiri saja tidak bisa beliau berdiri tegak karena pendeknya bangunan tersebut. Ya. Antum kalau lihat, misalnya Allah mudahkan antum untuk berkunjung ke Masjid Nabawi di Madinah, antum akan lihat bagaimana tempat tinggal Rasulullah. Kamar Aisyah yang sekarang dijadikan tempat makamnya Rasulullah dan kedua orang sahabatnya Abu Bakar Umar, kecil. Ya. Tidak tahu itu tipe berapa. Ukurannya cuma berapa meter kali berapa meter. Ya. Kecil. Ya. Padahal beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jangan sampai dipahami hadis ini mendorong kita untuk berlomba-lomba membangun rumah yang mewah, yang megah. Tidak seperti itu maksudnya. Ya. Di sini al-maskanul wasi' adalah rumah yang cukup menampung dirinya, menampung keluarganya dan tamu yang berkunjung ke rumahnya. Wa yakunal markabu najiban ayyan kana nau'ul markab. Yang ketiga adalah kendaraan yang najib, kendaraan yang baik, ya. Apapun itu jenisnya. Wal marakib takhtalifu bi ikhtilafil zaman wal makan. Dan tentunya kendaraan itu berbeda-beda tergantung zaman dan tempat. Kalau dulu di zaman Rasulullah, kendaraan yang paling baik adalah hewan tunggangan yang sehat, yang kuat, ya, dan sebagainya. Kalau di zaman kita ya sepeda motor, ya. Sepeda motor yang cukup baik, nyaman untuk dipakai, ya. Maka itu adalah bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama kana al-markabu murihan wa sari'an fa huwa min sa'adatil mar'al muslim. Maka semakin kendaraan itu nyaman, enak dipakai, sari', semakin kencang dia larinya, lajunya, fa huwa min sa'adatil mar'al muslim. Maka itu di antara bentuk kebahagiaan seorang muslim. Nikmat bagi seorang muslim. Wal khulasah, kesimpulan dari penjelasan ini, annahu idza jatama'a lil mar'il muslim hadhihi tsalats al khisal, jika terkumpul pada seorang pribadi muslim tiga hal ini, jarun saleh yuhsin ilaihi bi khair, tetangga saleh yang berbuat baik kepadanya, wa yakuffu anhul adza, menahan gangguan darinya, Wadarun wasi'atun tattasi'u lahu walidhaifihi walimurafiqihi. Rumah yang lapang yang bisa memuat menampung dia, tamunya dan ya, keluarganya. Wa markabu hani, wa markabun hani, dan kendaraan yang nyaman. Aisyari'un murih. Kendaraan yang nyaman itu maksudnya kendaraan yang cepat dan kendaraan yang enak dipakai. Fa inna dzalika min sa'adatihi, maka itu adalah bentuk kebahagiaan dia. Mimma yakunu aunan lahu ala qada'i hawaijihi ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati, yang bisa menjadi penolong dia, menjadi wasilah yang menolongnya untuk menunaikan hajat-hajat duniawinya dan hajat-hajat ukhrawinya, hajat-hajat yang terkait dengan urusan akhirat, yaitu agama. Ya, sehingga barang siapa di antara kita yang mendapatkan tiga nikmat ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum in adzabil syadid. Ingat-ingat bahwasanya itu adalah nikmat Allah, dari Allah, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya agar Allah tambah, semakin Allah tambah nikmat tersebut. Ya, jika lain syakartum, jika kalian mau bersyukur, la azidannakum, niscaya pasti akan aku tambah. Sebaliknya, kalau kita tidak pandai bersyukur, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Ini juga Rasulullah SAW menyebutkan tiga hal ini agar setiap muslim, setiap mukmin bersyukur. Kalau sudah mendapatkan tiga hal ini, sudah bahagia dia. Jangan terlalu banyak minta yang aneh-aneh. Sudah mendapatkan rumah yang lapang, yang cukup menampung dia, keluarganya, ya, tamunya, sudah mendapatkan tetangga yang soleh, sudah mendapatkan memiliki kendaraan yang cukup nyaman, sudah. Jangan terlalu banyak menuntut, ya, kurang ini, kurang itu, ini bukan, ya, akhlak yang baik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang suka, ya, banyak menuntut, suka menumpuk-numpuk harta, ya, karena untuk memenuhi syahwat duniawinya. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berbanyak-banyak, ya, menumpuk-numpuk harta, melalaikan kalian dari urusan yang lebih utama, yaitu urusan akhirat. Dan di sini tiga hal ini menjadi kebahagiaan yang hakiki bagi setiap muslim jika tiga hal ini bisa membantu seorang muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nikmat yang justru menjauhkan pemiliknya dari Allah, hakikatnya bukan nikmat. Sebagaimana yang diungkapkan, yang diriwayatkan dari sebagian kaum salaf. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat, baik itu berupa tempat tinggal, rumah, ya, harta, markab, kendaraan, dan sebagainya. Kullu nikmatin, setiap nikmat apapun itu, la tuqarribuka ila Allah, tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, fahiya baliyah. Hakikatnya nikmat itu adalah musibah, bala. Ya. Hakikat nikmat adalah setiap yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Itu hakikat nikmat yang sebenarnya. Jadi kalau ada nikmat yang zahirnya niat nikmat, zahirnya adalah kenikmatan, tapi justru menjauhkan kita dari Allah, itu hakikatnya adalah musibah, bala. Barakallahu fikum. Bahkan di sana ada hadis yang lain yang menyebutkan, ya, innallaha idza ahabba al-'abda hamahu ad-dunya kama yahmi ahadukum saqimahul ma. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan menjauhkan dia, hamba tersebut, dari dunia. Ini ada hadis sahih yang menyebutkan demikian. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan menjauhkan hamba tersebut dari dunia. Kama yahmi ahadukum saqimahul ma, sebagaimana salah seorang dari kalian menjauhkan orang yang sakit dari air. Yaitu orang yang sakit terkena penyakit yang harus dijauhkan dari air minum. Orang yang sakit tidak merasa kalau dirinya sakit terkadang. Inginnya minum. Padahal air minumnya itu kalau dia semakin banyak minum semakin memudaratkan dia. Ya. Maka orang yang sayang kepada orang sakit tadi, dia akan menghindarkan orang sakit itu dari air. Padahal si sakit itu sangat menginginkan. Sangat ingin untuk diberikan air. Ya. Tapi karena dia tahu bahwasanya si sakit ini kalau diberi air semakin sakit, semakin parah sakitnya, dia tahan. Dia tidak memberi air itu kepada dia. Walaupun dia minta-minta terus, mana air, beri saya air. Tapi karena dia sayang, dia tidak memberikan air itu kepada si sakit. Kenapa? Karena dia tahu air itu akan semakin membuat penyakitnya parah. Itu permisalan. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, menjauhkan seorang hamba yang dia cintai dari dunia, karena Allah tahu, jika dunia itu diberikan kepada si hamba tadi, dunia itu akan menjauhkan si hamba tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan dia lalai, lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menahan. Walaupun si hamba tadi mungkin banyak berdoa dan meminta, berikan saya kelapangan rizki ya Allah, tambahkan harta saya, dan sebagainya. Tapi Allah tidak berikan itu di dunia. Sebagai bentuk apa? Rahmah. Kasih sayang Allah kepada si hamba tersebut. Karena Allah tahu, kalau si hamba tadi diberikan kelapangan dunia, harta duniawi, akan membuat dia lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini juga nasihat bagi kita semua. Ketika kita merasakan hidup kita mungkin ya, dari sisi duniawi, kurang lancar, pendapatan, penghasilan kita pas-pasan, jangan suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah. Saya sudah banyak minta, saya sudah banyak berdoa supaya dilapangkan rizki saya, tapi kenapa kok rizki saya ya seperti ini dari dulu, pas-pasan. Jangan buru-buru suudzon. Dan haram hukumnya bersuudzon, prasangka buruk kepada Allah. Harusnya kita apa? Prasangka baik. Mengedepankan husnudzon kepada Allah. Ya mungkin Allah takdirkan saya, rizki saya seperti ini, mungkin barangkali ini berdasarkan ilmu Allah, kalau saya dilapangkan rizki saya akan lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak husnudzan. Ya. Barakallahu li walakum. Masih ada waktu? Kita lanjutkan satu hadis lagi. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-117. Masuk bab yang baru, babul jari su', bab tetangga yang jelek. Nah, kalau bab yang sebelumnya, bab al-jari soleh, tetangga yang soleh. Ini bab yang berikutnya, bab tetangga yang jelek. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Shadaqah qala akhbarana Sulaiman huwa Ibnu Hayyan an ibni Ajlan an Sa'idin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dahulu di antara doanya Nabi yang sering beliau panjatkan adalah Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min jarisu, dari tetangga yang jelek. Fi daril muqam, di tempat tinggal yang mukim. Fa inna jarad dunya yatahawwal, karena sesungguhnya tetangga di dunia itu berubah-ubah. Kita akan baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah hadzal hadis fihi dalilun ala syu'mi jarisu. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang ya, kejelekan atau kesialan yang akan menimpa kita jika kita memiliki tetangga yang jelek. Na'udzubillah. Madda dararihi li jiranihi, karena tetangga yang jelek akan menimpakan madarat kepada tetangganya. Wal ma'ruf min waqi'in nas annal jara imma an yakuna jara khairin wa imma an yakuna jara su' wa syarr. Karena memang sebagaimana yang telah diketahui, kenyataan yang ada di tengah-tengah manusia, tetangga itu memang ada dua jenis. Ada tetangga yang baik dan ada tetangga yang jelek. فَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ تَعَوَّذَ مِنْ جَارِ السُّءِ أَلَّذِي يُسِيءُ إِلَى جِيرَانِهِ. Dan Nabi dalam hadis ini, dalam doa ini, berlindung dari tetangga yang jelek, yang berbuat jelek kepada tetangganya yang lain. إِمَّا بِلِسَانِهِ. Baik berbuat jelek dengan lisannya, suka menggibahi tetangganya, suka menyebutkan aib-aib tetangganya, suka mencela, omongannya kasar, dan sebagainya. Wa imma bi asah, begitu pula bisa jadi perbuatan jelek dengan tongkatnya, yaitu dengan perbuatannya. Wa imma bi ayyi naw'in min anwa'il isaa, atau bentuk-bentuk kejelekan yang lain. Fali syiddati khatarihi ista'adha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyakuna lahu jaru su. Karena memang bahayanya punya tetangga yang jelek, sampai-sampai Nabi berlindung. Karena memang pengaruhnya sangat besar. Ya. Kalau sampai punya tetangga yang tidak baik, tetangga yang buruk, yang jelek, pasti kita akan mendapatkan madarat darinya. Waliyadu billah. Sehingga kita harus banyak-banyak ya, berdoa, meminta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang jelek. Nabi saja minta perlindungan. Apalagi kita. Padahal Nabi kapan hidup beliau? Di zaman generasi terbaik. Yang dikala itu ya manusia-manusia terbaik yang ada, para sahabat radhiyallahu taala anhu, para penghuni surga yang diantara mereka sudah ditetapkan, si fulan masuk surga, fulan masuk surga, ya. Tapi karena memang ini adalah tuntunan Islam, banyak-banyak berdoa meminta perlindungan dari tetangga yang jelek karena bahayanya. Wa hakadzal muslimun yuhibbul muslim ayyakuna lahu jaru salihin jarun salihin min ahli ihsan wa min ahli sabr wa min ahli kafil adha wa yaksibul ajr wa yartah jaruhu. Maka begitu pula kaum muslimun hendaknya mencintai bagi saudara muslimnya yang lain untuk memiliki tetangga yang soleh, tetangga yang suka berbuat baik, yang ahlus sabr, orang-orang yang penyabar, yang tidak suka mengganggu tetangganya. Ya. Wal muradu bidaril iqamah, dan yang dimaksud dengan darul muqam dalam hadis ini ya, Rasulullah bagaimana lafaz doanya? Allahumma ini a'udzubika min jaris su fi daril muqam. Apa maksudnya darul muqam? Dijelaskan oleh Syekh Zaid rahimahullah, al-istitan kal madinati wal qaryati wal hayyi wal mujtama. Hadhihi daru iqamatin. Yang dimaksud dengan darul muqam atau darul iqamah adalah tempat di mana dia tinggal menetap di situ. Baik di dalam kota maupun di sebuah perkampungan atau di sebuah desa atau di sebuah masyarakat yang dia menetap di situ, mukim di situ. Maka permintaan Rasulullah ini adalah berlindung dari tetangga jelek di mana beliau mukim, menetap di tempat tersebut. Bi khilafil ladzina yaskununa yatahawwaluna karruhal alladzina yatatabba'una amakinar ra'i wa amakinal masalih. Berbeda dengan orang yang tempat tinggalnya nomaden, berpindah-pindah, ya. Kalau orang yang tempat tinggalnya mukim, menetap di suatu tempat, butuh tetangga yang baik. Dan jangan sampai punya tetangga yang jelek. Karena seorang yang kondisinya nomaden, sering berubah-ubah atau berpindah-pindah tempat tinggalnya, maka jika dia mendapatkan tetangga yang jelek, dia hanya cukup bersabar di waktu yang singkat. Karena sebentar lagi akan pindah. Berbeda dengan seorang yang menetap mukim di suatu tempat dengan jangka waktu yang lama. Ya. Maka dia sangat membutuhkan tetangga yang soleh, tetangga yang baik, dan jangan sampai punya tetangga yang jelek. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. ini ya, yang bisa kita bahas dari hadis yang terakhir ini. Maka di sini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, juga pentingnya kita memiliki albi'ah at-thayyibah, lingkungan yang baik. Karena memang itu sangat, perkara yang sangat dibutuhkan untuk keistiqomahan kita. Istiqomah iman kita, takwa kita sangat ditentukan dengan lingkungan tempat tinggal kita. Sangat sulit kita untuk istiqomah jika tempat tinggal kita tidak mendukung itu. Ya. Terlebih lagi untuk anak-anak kita. Ini penting untuk kita memperhatikan pergaulan anak-anak kita. Jangan sampai kita biarkan lepas anak-anak itu bergaul tanpa kita seleksi, tanpa kita selektif di dalam memilih teman bergaul yang baik untuk anak-anak kita. Ya. Kita harus betul-betul menjaga pergaulan anak-anak kita. Terlebih jika kita tahu ada tetangga di dekat rumah kita yang tidak baik. Punya anak yang tidak baik, suka berkata tidak baik, ya. Pergaulannya juga tidak terkontrol, maka jangan sampai anak kita bergaul dengan dia agar tidak mendapatkan pengaruh yang negatif. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.